إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf karya Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julail hafizahullahu ta'ala. Selanjutnya adalah wa an Ubaidillah ibn Sirri As-Sirri, beliau mengatakan, beliau mengutip perkataan Ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin. Ya, Muhammad ibn Sirin, seorang ulama besar di generasi tabi'in, mengatakan, sungguh aku mengetahui dosa yang menjadi sebab ditimpakan kepadaku utang. Mahwa dosa apakah itu? Maka beliau mengatakan, beliau punya musibah, beliau punya masalah, terlilit utang yang tidak berkesudahan. Maka beliau mengatakan, saya tahu karena dosa yang manakah saya terlilit utang. Apa dosa beliau? Kemudian beliau mengatakan, kulti li rajulin mungdu arba'ina sanah, 40 tahun yang lewat saya pernah keceplosan. 40 tahun yang lewat saya pernah keceplosan, dampaknya sekarang dosa 40 tahun yang lewat, kata Ibn Sirin. Akibatnya beliau rasakan ketika itu, padahal dosanya 40 tahun sebelumnya. Pernah 40 tahun sebelumnya saya keceplosan mencela seseorang dengan mengatakan, ya muflis, hei orang bangkrut, ngejek, sab, mencaci seorang muslim, meskipun muslimi fusukun, dan mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Maka gara-gara satu kalimat yang itu adalah kefasikan berupa mencela dan mengumbar aib seorang muslim, mencaci dan membeberkan, memperlihatkan aib seorang muslim, itulah sibab menampakkan dan menonjolkan, memperlihatkan aib dan kekurangan seorang muslim, yang ini cuma sekali dan itu 40 tahun yang lewat. Dampaknya setelah 40 tahun punya utang gak lunas-lunas, punya utang yang demikian berat, punya musibah, utang yang berat gara-gara 40 tahun sebelumnya. Fahadastu bihi Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka kata Ubaidillah, perkataan Ibn Sirin ini saya ceritakan kepada Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka tanggapan beliau, qalat dunubuhum fa'arafu min aina yu'tauna. Orang terdahulu dosanya sedikit, dosanya bisa dihitung, sehingga mereka tahu ini musibah ini karena dosa yang mana. Tidak ada dosa kecuali itu. Ya sudah, berarti itu. Selama 40 tahun tidak pernah berbuat dosa. Selama 40 tahun tidak pernah berbuat dosa dengan lisan ataupun dengan yang lain. Maka kalau dipikir-pikir tidak ada dosa yang lain kecuali itu. 40 tahun yang lewat. Karena sedikitnya dosa mereka. Jarangnya mereka berbuat dosa. Kok dapat musibah di sini? Kok dapat musibah di sini? Maka sebabnya kenapa? Dipikir-dipikir enggak ada dosa. Setahun kemarin enggak punya dosa. Setahun kemarin enggak punya dosa. Dua tahun yang lewat enggak punya dosa. Tiga tahun yang lewat enggak punya dosa. Sampai 10 tahun yang lewat belum pernah ada dosa. 20 tahun yang lewat enggak ketemu dosanya. 30 tahun yang lewat enggak ketemu dosanya. 40 tahun, oh iya 40 tahun yang lewat. 40 tahun yang lewat. 40 tahun yang lewat, oh iya pernah punya dosa seperti itu. mereka introspeksi terhadap amalnya dan ketemu 40 tahun yang lewat, karena jarangnya mereka bermaksiat, sedikitnya maksiat mereka, sehingga mereka tahu dosa itu, musibah ini karena dosa yang mana. Ketika tidak ada pilihan kecuali dosa itu, ya kan berarti tinggal itu pilihannya, karena tidak ada yang lain. Lain halnya dengan kita, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, wa kathrat dunubi, demikian banyak dosaku. Demikian banyak dosaku. Sampai 40 tahun yang lewat saja sudah lupa. Jangankan 40 tahun yang lewat, 10 tahun yang lewat saja boleh jadi sudah hilang dari memori, karena ketumpuk banyak file. Ketemu file dosa, karena paling bawah enggak kemudian enggak terdata, karena sudah ketumpuan yang paling bawah. Maka wakathrat dzunubi, sedangkan dosaku demikian banyak. Dzunubi wa dzunubuka, dosaku dan dosamu demikian banyak. Falaisa nadri min aina nu'ta, maka kita tidak tahu dari dosa mana kita dapat musibah. Dari dosa mana kita dapat musibah, karena demikian banyak dosa yang kita lakukan. Semuanya mungkin semua. Atau malah akumulasi. Semuanya mungkin semua, atau bahkan itu akumulasi dari itu semua. Maka terjadilah musibah-musibah ini. Demikian kata dan tanggapan Abu Sulaiman Ad-Darani. Maka di sini kita ambil pelajaran bagaimanakah mereka melakukan muhasabatun nafs. Bagaimana para ulama terdahulu mereka melakukan evaluasi terhadap diri mereka. Evaluasinya bukan hanya flashback setahun dua tahun ke belakang. Mereka biasa mengevaluasi diri sampai flashback 40 tahun yang lewat. Dan demikian, dan mereka adalah orang yang demikian merekam baik-baik maksiat, dan demikian cepat melupakan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Dan demikianlah kondisi idealnya. Dosa itu awet direkam, dan amal kebajikan itu cepat dilupakan. Sehingga kita tidak merasa baik, kita tidak menepuk dada, kita merasa sudah berbuat, kita sudah merasa berhijrah, kita sudah merasa kenapa? Karena amal kebajikan kita lupakan. Namun dosa terekam. Lihat masya Allah bagaimanakah Muhammad bin Sirin menghafal dan merekam dosanya sampai 40 tahun yang lewat. Ini kalau kemudian tidak serius diingat-ingat, enggak bakalan ingat. Rentang waktu yang sangat lama, rentang waktu yang sangat panjang. Kalau tidak serius diingat-ingat, enggak bakalan ingat. Ini betul-betul awet sampai 40 tahun setelah itu masih teringat. Maka menunjukkan keseriusan mereka untuk merekam maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Kemudian di sini kita jumpai pelajaran bahasanya kita tidak bisa memastikan musibah itu karena maksiat yang mana kecuali orang yang sedikit dosanya. Itu baru bisa punya kemampuan memastikan. Orang yang sangat langka-langka berbuat maksiat. Enggak mesti setahun sekali berbuat maksiat. Ini 40 tahun sekali baru berbuat maksiat. Maka orang yang langka maksiatnya, nah itu yang bisa agak memastikan musibah ini karena yang mana. Adapun orang yang maksiatnya banyak, tidak bisa. Musibah ini karena maksiat yang mana, itu tidak bisa. Maka syarat berdasarkan apa yang tadi kita baca, maka syarat agar kita bisa setengah memastikan atau bahkan memastikan musibah ini karena maksiat yang mana adalah syaratnya orang yang sedikit dan jarang dosa dan maksiatnya. Jadi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang demikian bertumpuk maksiat dan kesalahannya. Maka orang sekarang yang demikian banyak maksiatnya tidak bisa. Kenapa kemudian pikiran saya cenut-cenut itu, kenapa dapat musibah pikiran apa kepala cenut-cenut, itu karena maksiat yang mana, tidak bisa. Karena demikian banyaknya maksiat yang dilakukan. Demikian banyaknya maksiat yang dilakukan. Bahkan tidak bisa, itu karena A. maka solusi berobatnya maka bertobatlah dari hal yang A. Ini satu hal yang tidak benar. Maka ada pengobatan di tempat kita yang mengkaitkan penyakit dengan musibah, dengan maksiat. Atau Anda punya keluhan ini, oh dipastikan. Ya, Anda punya keluhan ini berarti Anda punya karena maksiat ini atau karena maksiat itu. Nah, ini satu hal yang mungkin syaratnya orang tersebut tidak punya maksiat yang lain. Tidak ada maksiat yang lain. Nah, itulah satu-satunya. Tapi kalau maksiat demikian banyak, maka sebagaimana kata Abu Sulaiman Ad-Darani, demikian banyak maksiatku dan maksiatmu, maka kita tidak tahu musibah ini dari dosa yang mana. Dan dari apa yang kita baca, terdapat pelajaran tentang bahaya dosa lisan. Bahaya dosa lisan. Dan di antara keunikan dosa lisan dan maksiat lisan. Di antara keunikan maksiat lisan adalah umumnya maksiat orang itu sembunyi-sembunyi untuk melakukannya. Kecuali maksiat lisan. Kecuali maksiat lisan. Orang itu malu kemudian melakukan maksiat di depan afadil, di depan orang-orang istimewa, di depan orang-orang saleh, di depan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kita hormati. Orang malu melakukan. Kecuali maksiat lisan. Kecuali maksiat lisan. Maka betapa banyak orang akan melakukan maksiat, kebohongan atau bergunjing dan itu dia lakukan di depan ustadznya, di depan orang saleh yang dia hormati, tanpa malu, tanpa merasa bersalah. Satu hal yang tidak dia lakukan untuk maksiat yang lain, minum khamr atau yang lainnya tidak berani. Ini ada Pak Kiai tidak berani. Maksiat di depan Pak Kiai. Enteng-enteng saja. Maksiat yang lain enggak. Itu diantara luar biasanya maksiat di sana. Diantara luar biasanya maksiat di sana. Ghalibul ma'asi. Mayoritas maksiat orang sembunyi-sembunyi melakukannya. Orang malu melakukannya di depan afadil. Di depan orang-orang yang mulia. Di depan orang-orang yang istimewa. Karena ilmunya, karena solehnya, karena ibadahnya, karena yang lainnya. Kecuali maksiat di sana. Ya, kemudian dari Abdullah ibn Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir, dia mengatakan pamanku bercerita dan pamanku namanya Yazid ibn Jabir. Dari Atta al-Khursani, annahu kana yaqul, Atta al-Khursani mengatakan, sungguh aku tidaklah berwasiat kepada kalian dengan berkenaan dengan masalah dunia. Antum biha mustausauna. Karena kalian telah mendapatkan wasiat dari banyak orang tentang masalah dunia. Wa antum alaiha hiras, dan tidak perlu diprovokasi, kalian sudah semangat untuk mengejar dunia. Oleh karena itu, wa inna ma usikum bi akhiratikum. Maka aku akan berwasiat kepada kalian tentang akhirat kalian. Wasiatku, fakhudhu min daril fana li daril baqa. Maka ambillah bekal dari tempat yang fana, tempat yang rusak, yang hancur, yaitu dunia, untuk tempat yang abadi, yaitu akhirat. Waja'alu dunya kasya'in faraqtumuhu. Dan hendaklah kalian jadikan dunia seperti sesuatu yang pasti kalian tinggalkan. Fawallahi latufariqunnaha. Sungguh kalian akan meninggalkan dunia. Dan sikapilah kematian sebagai sesuatu yang kalian akan cicipi. Maka demi Allah kalian akan mencicipinya. Dan jadikanlah dan sikapilah akhirat sebagai sesuatu, satu tempat nazaltumuhu yang kalian akan singgah. kalian akan berada di sana, kalian akan tinggal di sana. Sungguh kalian akan tinggal dan berjumpa dengan akhirat. Wa yadarun nasi kullihim. Dan itu adalah tempat yang akan, akhirat adalah tempat yang akan ditinggali dan dijumpai oleh semua manusia. Laisa minan nasi ahadun. Tidak ada satupun orang yang mau, yang keluar rumah untuk safar kecuali dia mengambil persiapannya. Akhadalahu uhbatahu. Maka dia akan mengambil persiapannya. Tidak ada orang berangkat safar kecuali pasti persiapan. Ya, yaitu pasti membawa bekal. Bekal pakaian dan yang lainnya. Faman akhadha li safarihi. Maka siapa yang mengambil bekal untuk safarnya. Alladhi yuslihuhu, yang safar tersebut adalah safar yang dia sikapi dengan sebaik-baiknya. Ikhtabata, maka dia akan gembira, maka dia akan senang, maka dia akan bahagia. Waman khoja ila safarin, dan siapa yang berangkat untuk safar namun dia tidak siapkan persiapannya, nadima, pasti dia menyesal. Ketika dia berangkat safar, fa'idha dahya lam yajid dhillan. Ketika di waktu duha, saat safarnya, dia tidak jumpai naungan. Ketika dia haus, dia tidak jumpai ma'an air, yatarawa bihi, penghilang dahaganya. Dan ingatlah bahasanya, safar dunia itu berakhir. Lain halnya dengan safar akhirat, yang itu tidak ada ujungnya. Wa aqya sunnas man qoma yatajahhazu li safarin la yanqati'u. Dan manusia yang paling cerdas adalah orang yang melakukan persiapan, li safarin, untuk safar, la yanqati'u, yang tidak akan berakhir, yang ujungnya tidak ada tepinya. Ini satu tempat yang abadi. Itulah manusia yang cerdas. Maka demikian perkataan dan wasiat Atha' al-Khawsani. Maka kalimat yang terakhir yang beliau katakan adalah semisal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wal qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Wal qayyisu, dan orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk lima ba'dal maut, apa yang akan dijumpai setelah matinya. Wal ajiz, sedangkan orang yang tidak berdaya dan pemalas adalah orang yang dia mengikuti hawa nafsunya namun punya angan-angan yang muluk-muluk dari Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, namun hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani, namun maknanya benar. Dan hadis itu tersemakna dengan hadis yang lain yang disahihkan oleh Al-Albani dalam riwayat Ibnu Majah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah itu aqyas, siapakah itu orang-orang yang cerdas, maka Nabi sampaikan bahasanya dia adalah orang yang aksaru istidad, dan yang paling banyak persiapan untuk akhirat, untuk kemudian lima ba'dal maut, untuk apa yang terjadi setelah mati. Ulaikal aqyas, ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas, itulah orang yang cerdas. Ya, kemudian berkenaan dengan kalimat awal yang disampaikan oleh Atha' al-Khawsani adalah satu hal yang menarik. Maka pada dasarnya ketika kita berbicara kepada manusia, maka kita ingatkan manusia pada akhirat. Pada dasarnya Dan pada dasarnya tidak perlu mengingatkan mereka, mengingatkan manusia tentang masalah dunia. Semangatlah yang kerja. Itu tidak perlu pada dasarnya. Enggak disuruh semangat kerja, orang tuh tahu kalau enggak punya duit ya susah. Ya sudah, maka dia akan rajin kerja. Namun yang perlu diingatkan, jangan lupa sholat. Jangan lupa beramal sholat. Jangan lupa akhirat. Jangan lupa persiapan akhirat. Itu yang patut diingatkan kepada umumnya manusia. Maka beliau katakan, saya tidak perlu berwasiat dan memprovokasi kalian, ngompor-ngompori kalian masalah dunia. Enggak perlu dikompor kalau sudah terkompori. Enggak perlu dikompor kalau sudah terkompor, sudah semangat. Enggak perlu disemangat-semangati. Enggak perlu disemangat-semangati orang itu. Normalnya orang, kecuali kalau orang yang abnormal ya. Orang itu sudah semangat. Semangat cari duit, semangat kerja, semangat ini. Itu tidak perlu dikompori. Orang sudah semangat. Karena tidak kerja, sudah tahu bahayanya. Namun tidak kerja untuk dunia, sudah orang sudah betul-betul sadar bahayanya. Namun kalau masalah akhirat, itu orang yang sering lupa. Karena itu maka pada dasarnya, maka ingatkan orang tentang akhirat. Ingatkan orang tentang masalah akhirat. Kalau masalah kemudian cari dunia, tentang masalah kerja dan sebagainya, maka normalnya manusia tidak perlu disemangati, sudah semangat. Tidak perlu disemangati, sudah semangat. Itu normalnya demikian. Maka yang perlu diingatkan, diingatkan pentingnya ngaji, pentingnya belajar, pentingnya duduk di majelis ilmu, pentingnya pengajian. Itu yang diingatkan. Itu pentingnya cari duit, itu enggak perlu diingatkan. Orang sudah ngerti cari duit itu penting. Enggak perlu kemudian diingatkan. Itu pada dasarnya. Meskipun ada orang-orang yang keluar dari hukum dasarnya ini. Ada sebagian orang yang keluar dari hukum dasarnya. Malas kerja. Padahal ngaji juga malas. Susah kan? Ngaji malas, kerja juga malas. Dan itu ada sebagian orang demikian. Namun itu abnormal. Orang-orang yang tidak normal. Maka perlu diingatkan pentingnya dan kerja. Apalagi jika sudah berkeluarga dan sebagainya. Jangan jadi orang yang malas. Dan ini khilaful asal. Ini keluar dari hukum asal. Ini keluar dari luar kaedah. Keluar dari kaedah itu berarti sad. Nah itu artinya nyeleneh. Berarti nyeleneh. Kalau sejalan dengan kaedah, maka sebagian dikatakanlah Atta al-Khosani. Ingatkan manusia dengan akhirat. Orang tidak perlu diingatkan dengan dunia. Karena kalian sudah tanpa perlu diingatkan dengan dunia, kalian sudah semangat dengan dunia. Dan sudah banyak yang pesan-pesan tentang masalah dunia. Dia katakan antum biha mustausun. Sudah banyak yang pesan-pesan masalah dunia. Perlu jadi orang tuanya sudah pesan semangat lele, golek duit. Istrinya juga sudah pesan. Anaknya sudah minta oleh-oleh. Sudah semangat. Maka sudah banyak yang pesan, sudah banyak yang provokasi. Maka guru ngaji tidak perlu provokasi masalah dunia. Istrinya, anaknya sudah pada provokasi. Maka guru ngaji provokasinya, pengajian. Nah, itu kenapa kemudian ustaz kok ngomongnya masalah pengajian, pentingnya ibadah, pentingnya. Nah, karena yang meseni masalah dunia sudah terlalu banyak. Maka motivator untuk kerja dunia itu sudah banyak. Tapi yang mengingatkan akhirat, mengingatkan amal sholat, mengingatkan ibadah, mengingatkan agama, ini yang jarang-jarang. Demikian juga kalian tidak dipesan-pesan ini juga sudah rakus dengan dunia. Wa antum alaiha hiras. Kan sudah semangat, sudah rakus dari dunia. Tidak perlu dipesan-pesan ini. Namun ini kaidahnya. Ini hukum dasarnya. Namun ada orang-orang yang kemudian boleh jadi khilaful asal. Menyelisih hukum asal sehingga perlu diingatkan. Bahasanya itu satu hal yang bernilai ibadah, satu hal ya. Kerja itu kemudian jika untuk menafkahi anak dan istri adalah satu hal, satu kewajiban bagian dari melaksanakan perintah Allah, hukmul wasail, hukmul maqasid. Karena tujuan kerja adalah untuk menafkahi dan nafkah itu satu hal yang Allah perintahkan, maka kerja satu hal yang Allah perintahkan, satu hal yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dasarnya kemudian pembahasan tentang masalah dunia, kuliah diselesaikan, itu enggak perlu disampaikan oleh ustaz. Itu orang tuanya sudah nyampaikan, kakaknya sudah nyampaikan, sudah pesan-pesan, calon mertuanya juga sudah pesan-pesan. Kapan lulus kan? Normalnya demikian. Nah, banyak orang, tidak sedikit orang yang abnormal kan? Maka guru ngaji pun harus turun tangan kan? Nanti guru ngajinya kena semprot sama ibunya sama bapaknya, ini gara-gara pengajian enggak lulus-lulus kan? Maka kemudian untuk baro'atul dhimmah, untuk kemudian bahasanya pengajian dan guru ngaji itu bukanlah provokator untuk kemudian telat lulus ya, maka guru ngaji perlu turun tangan kadang ya. Dan itu untuk orang-orang yang khilaful asal gitu. Karena ini masalah dunia, masih banyak yang pesen, masih banyak yang ingatkan. Enggak perlu kemudian ditambah guru ngaji juga kemudian diingatkan. Tapi ya banyak orang yang dablek dengan sudah dipeseni ibu, bapak, kakak, simbah, macam-macam. Dablek juga. Maka guru ngaji terkadang perlu turun tangan. Terkadang perlu turun tangan. Ini karena ya, keadaan sebagian orang. Pada dasarnya tidak perlu, kata beliau. Ini masalah dunia. Ini tidak perlu orang diingatkan. Sudah banyak yang mengingatkan. Antum mustausun. Sudah banyak yang pesan kepada kalian untuk menyelesaikan masalah dunia. Banyak yang pesan. Maka saya enggak kemudian pesan-pesan masalah itu. Itu hukum asalnya. Kemudian selanjutnya dari Qabisah ibn Qais al-Ambari. Qal kana Dhahak ibn Muzahim idha amsabaka. Adalah seorang tabi'in Ad-Dhahak ibn Muzahim. Rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan setiap sore beliau menangis. Setiap sore beliau menangis. Fayuqalu lahu mayubkika. Maka ada yang penasaran, kenapa setiap sore menangis? Apa yang menyebabkan Anda menangis? Maka jawaban beliau dan ini adalah jawaban yang tulus dan bukan jawaban yang diplomatis dan jawaban riaan wa sum'atan. La adri masa'idal yaum min amali. Karena aku tidak tahu amal apakah hari ini, di hari ini adakah dari amalku yang naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang baik wal amal saleh. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan yang baik dan amal yang saleh. Maka saya tidak tahu adakah amal saleh yang saya lakukan di hari ini, selama hari ini, sepanjang hari ini. Oleh karena itu beliau setiap sore karena khawatir, karena besarnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menangis. Kemudian dari Kinanah ibn Jabalah As-Sulami beliau mengatakan, qal Bakar ibn Abdullah. Bakar ibn Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu taala mengatakan, idza ra'aita man huwa akbar minka. Jika Anda melihat dan bertemu dengan orang yang lebih lanjut usianya, lebih tua umurnya daripada Anda, maka katakanlah dalam hatimu, hadza sabaqani bil iman, orang ini lebih dulu beriman daripada diriku. Wal amalu salih, dan lebih dulu beramal saleh. Fa huwa khairun minni. Maka dia lebih baik daripada diriku. Namun jika Anda jumpai orang yang lebih muda, lebih belia usianya, maka katakanlah dalam hatimu, sabaqtuhu ila dzunubi. Aku terdepan, aku lebih depan daripada dia dalam masalah dosa. Wal ma'asi, dalam masalah maksiat. Karena umurku lebih tua daripada dirinya, maka aku lebih dulu bermaksiat daripada dirinya. Jangan-jangan bahkan dia bermaksiat karena mengikuti diriku. Fa huwa khairun minni, maka dia lebih baik daripada diriku. Lebih sedikit dosanya, lebih sedikit maksiatnya daripada diriku. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'adzimunaka. Jika kemudian Anda melihat kawan-kawanmu memuliakanmu dan menghormatimu, maka jangan GR, jangan merasa saya memang layak untuk dimuliakan, saya layak untuk dihormati. Maka katakanlah, hadza fadlun, hadza fadlun ukhidhu bihi. Ini adalah kelebihan atau akhadhu bihi. Hadza fadlun akhadhu bihi. Ini adalah kelebihan yang mereka miliki. Itu bukan karena saya layak untuk dihormati, namun karena mereka adalah orang-orang yang masya Allah saleh, orang-orang yang baik, yang mereka adalah orang yang semangat untuk menghormati orang lain, padahal sebenarnya orangnya adalah orang yang tidak layak untuk dihormati. Wa idza ra'aitum minhu taqsiran. Namun jika Anda mendapatkan taksir, perlakuan yang tidak nyaman dari kawan-kawanmu, engkau kecewa, bertamu kepadanya suguhan pun enggak ada. Jangankan teh, aqua gelas pun enggak keluar. Maka jangan marah, jangan tersinggung. Maka katakanlah dalam hatimu, hadza dzanbun ahdatsuhu. Ini gara-gara dosa yang aku lakukan. Maka dapat musibah, bertamu enggak dapat apa-apa. Ngobrol ke sana kemari sampai kering lidah, ternyata enggak ada suguhan apapun yang keluar. Ini musibah karena dosa yang aku lakukan. Maka inilah di antara kiat penting agar seorang itu menjadi orang yang mutawadhi', agar menjadi orang yang tawadhu. Maka amalkanlah nasihat ini. Nasihat Bakar ibn Abdullah. Maka Anda akan menjadi orang yang tawadhu. Jika ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, katakan dia lebih baik daripada aku dalam masalah taat. Umurnya lebih tua daripada aku, sholatnya lebih dulu, puasanya lebih dulu, amal solehnya lebih dulu, sedekahnya lebih dulu daripada diriku. Saya tertinggal jauh daripada dirinya dalam kebaikan. Ketika berjumpa dengan orang yang lebih belia, maka katakanlah bahasanya, saya lebih terdepan daripada orang ini dalam masalah dosa dan maksiat. Bahkan dia pun bermaksiat gara-gara melihat saya berbuat maksiat. Maka untuk dosanya dan dosa dirinya juga untukku. Maka dengan itu kita akan tawadhu. Kita tidak akan menepuk dada, kita tidak akan berbangga. Ada saja alasan untuk melihat bahasanya orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Demikian juga supaya orang itu tidak menepuk dada dan berbangga, maka amalkan nasihat beliau. Jika mendapatkan pemuliaan dari kawan, dari penghormatan yang kemudian boleh jadi berlebihan, maka katakanlah bahasanya mereka adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang masya Allah. Tidak salahnya saya dapat penghargaan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman, maka yang kita salahkan adalah diri kita sendiri. Sehingga kita tidak nuntut orang lain untuk menghormati kita, namun kita lihat diri kita sendiri. Ini karena maksiat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga saya dapat musibah semacam ini. Dari kemudian selanjutnya dari Al-Qasim ibn Muhammad, beliau mengatakan, kami safar bersama Ibn Mubarak. Dari bersama Abdullah bin Mubarak, kita kembali berjumpa dengan kisah manusia luar biasa Abdullah bin Mubarak. Fakatsiran ma kana yakhthuru bi bali, maka seringkali terlintas dalam hatiku. Aku berkata dalam hatiku, bi ay syai'in fuddila hadha rajul alaina. Maka dengan faktor apakah orang ini lebih unggul daripada kami-kami, sampai-sampai dia demikian populer di tengah-tengah masyarakat. Hadis suhrah demikian populernya. Padahal beliau membenci popularitas. Padahal beliau orang semangat menutup amal. Namun satu hal yang telah Allah takdirkan, beliau populer sebagai orang baik. Padahal beliau sendiri tidak cari popularitas tersebut. Bahkan beliau menyembunyikannya, sebagaimana kisah yang kemarin, yang di lembar sebelumnya telah kita baca. In kana yusalli innala nusalli. Kalau masalah sholat kayaknya sama, kami juga sholat. Jika masalah puasa, kami pun puasa. Jika masalah perang, maka kami pun juga perang. Jika masalah haji, kami pun haji. Qal, fakuna fi ba'di masarina fi tarki syam lailatan nata'asya fi baitin. Qal, maka kemudian mengatakan, fakuna maka kami di sebagian perjalanan kami di jalan menuju Syam, di satu malam, kami makan malam di satu rumah. Itu fi asirat. Maka tiba-tiba lampu padam. Maka salah satu kami berdiri kemudian mengambil lampu. Atau wa kharaja dan dia keluar yastasbih. Yastasbih di catatan kaki, ia bahas mencari sesuatu yang bisa untuk menyalakan lampunya. Famakasa hunaihatan, maka berlalulah beberapa waktu yang sebentar. Maka tak lama setelah itu, terjemah bebasnya demikian. Famakasahu naihatan, maka tak lama setelah itu thumma ja'a bisirat, orang tersebut telah membawa lampu. Fanadhartu ila wajhil mubarak wa lihyatihi. Maka setelah lampu itu kemudian terang yang semula gelap, maka saya pandangi wajah Abdullah bin Mubarak dan jenggotnya. Berarti beliau punya jenggot. Qad ibtalat nadumu', ternyata wajahnya dan jenggotnya basah karena air mata. Fakultu fi nafsi, maka terjawablah sudah tanda tanya dalam hatiku. Maka aku berkata dalam hatiku, bi hadil khasyati fudila hadha rajul alaina. Karena punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah semacam ini, maka orang ini lebih unggul daripada kami-kami. Wala'allahu hina faqada sirat, maka boleh jadi beliau ketika beliau kehilangan cahaya lampu, maka orang yang lain pikirannya cuma gelap, gimana cari lampu. Ibnu Barak pikirannya jauh ke depan, pikirannya lain, cara berpikirnya berbeda. Fasara ila dhulmati dhaqal qiyamah, maka jadilah beliau ila dhulmah, masuk ke dalam kegelapan, maka itu menyebabkan beliau ingat dengan kiamat. Yang pada hari kiamat pada sesudahnya gelap, kecuali orang yang membawa cahaya, kecuali orang yang diberi cahaya. Maka kemudian beliau ingat dengan gelapnya alam kubur. Bahasanya besok di alam kubur gelap seperti ini. Maka itu yang kemudian terlintas dalam diri Abdullah bin Mubarak. Mati lampu itu pikirannya bukan teriak-teriak mati lampu. Nah, Abdullah bin Mubarak begitu mati lampu yang terkenal langsung, besok kubur itu gelap. Besok saya akan sendiri. Di sini gelap-gelap temannya banyak. Di sini gelap-gelap temannya banyak. Besok gelap-gelap dan sendirian. Ilah man rahimallah. Kecuali orang membawa orang Allah rahmati karena membawa bekal. Maka beliau kemudian ingat apa yang telah saya siapkan ketika suasana gelap dan sendirian. Apa yang telah saya siapkan. Maka beliau pun menangis. Dan dengan tangisan yang luar biasa sampai dikatakan di sini jenggotnya basah. Maka artinya datang itu tangisan yang luar biasa, bukan hanya sekedar tangisan yang kemudian berakhir di pipi. Nah, itu tangisan yang kemudian bisa sampai ke jenggot dan sampai menyebabkan jenggot itu basah, maka itu tangisan yang banyak. Maka kemudian barulah orang ini menyadari, karena inilah orang ini lebih unggul daripada kita. Karena khosyahnya, rasa takutnya yang luar biasa, yang beliau miliki dan tidak dimiliki oleh yang lain. Karena cara berpikir yang berbeda. Berpikirnya jauh ke depan. Tidak kemudian, hanya kemudian apa yang ada di depan mata, namun apa yang kemudian, apa yang lebih jauh lagi. Maka karena inilah, maka beliau unggul daripada yang lain. Maka sebagaimana perkataan sebagian tabi'in ya, tentang Abu Bakar. Tidaklah kemudian Abu Bakar itu lebih mulia dibandingkan yang lain karena sholatnya, karena puasanya, karena yang lain. Bahkan kalau kita lihat puasanya tabi'in banyak yang lebih hebat daripada Abu Bakar dan banyak para sahabat. Namun Abu Bakar itu lebih daripada yang lain karena mawaqqa'a fi qalbihi. Sesuatu yang terhunjam di dalam hatinya, rasa takut kepada Allah, kualitas takwanya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah yang itu tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aqda wa na'an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.